hujan katuruh. Rasa basah ngejapi ungguh. Tuhan, hujan tolonglah turun. Basah ngejapi ungguh. Tuhan, hujan tolonglah turun. Awan usah memberi gabak daka jadi hujan. Saruan manjalang lalong. Tuhan, berilah setitik embun. Saruan manjalang lalong. Tuhan, berilah gabak daka jadi hujan.